السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Masih kita berbicara tentang zuhud, dan sampai pada ucapan Ibnu Rajab rahimahullah, wa qad dhanna tawa'ifu minal fuqaha was-sufiyyah anna ma yujad fid dunya min hadhihi al-ibadat afdal mimma yujad fil jannati minan na'im. Beberapa kelompok-kelompok sufi dan para fuqahanya, fuqaha sufi, mereka menduga atau menganggap bahwa apa yang ada di dunia ini dari ibadah-ibadah itu lebih lezat, lebih afdal dari apa yang ada dalam surga. Minan na'im. Qalu, mereka berkata, لأن نعيم الجنة حظ العبد. Karena kenikmatan surga itu adalah bagian hamba. Sedangkan ibadat di dunia haqqur rabbi, itu adalah hak Allah. Wa haqqur rabbi afdal min hadzil abd. Tentunya hak Allah lebih afdal daripada haknya hamba. Demikian kata mereka. Fuqaha sufiyah menyatakan bahwa ibadah itu nikmat dan lezat, dan kenikmatannya lebih daripada jannah, karena jannah itu kenikmatan pribadi kita. Pengen makan enak, pengen minum enak, pengen senang-senang. Tetapi ibadah itu adalah hak Allah SWT. Tentunya hak Allah akan lebih tinggi daripada haknya hamba. Qalu, katanya. Wa hadha ghalatun, dan ini ucapan salah. وَيُقَوِّ غَلْطَهَا أَوْ غَلْطَهُمْ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ الْفَسِّرِينَ, dan memperkuat kesalahan mereka adalah ucapan kebanyakan para ahli tafsir ketika menafsirkan ayat Allah SWT, مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka Allah akan berikan yang lebih baik daripadanya. Jelas disebutkan lebih baik. Kebanyakan para ahli tafsir qalu, mereka berkata, al-hasanatu la ilaha illallah. Hasanah yang dimaksud adalah kalimatut tauhid, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, enggak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa laisa syai'un khairan minha. Tentunya ikrar kalimat ini tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkannya. Law kanat as-samawati as-sab'u wa man fihinna wal arduna as-sab'u wa man fihinna fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffah lamalat bihinna la ilaha illallah. Ruwiya, sampai diriwayatkan, kalau bumi yang tujuh dan langit yang tujuh beserta isinya diletakkan di satu tangan timbangan la ilaha illallah, diletakkan di tangan yang lain, niscaya akan lebih berat la ilaha illallah. Tangan timbangan maksudnya sisinya, sisi kanan, sisi kirinya. Maka Allah malat bihinna la ilaha illallah, akan bisa terkalahkan semua itu dengan kalimat la ilaha illallah. Berarti sudah paling tingginya. Tetapi apa kata ayat ini? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falahu khairun minha. Akan diberi dengan yang lebih baik dari itu. Walakin al-kalam ala taqdimi wa ta'khir. Tetapi ucapan tersebut ada taqdim dan ta'khir. Ada yang didahulukan, ada yang dibelakangkan. Fal muradu, yang dimaukan, falahu minha khairun. Bahwa dia dengan la ilaha illallah tadi akan mendapatkan kebaikan. Ailahu khairun bisababiha wali ajliha. Bahwa dia akan mendapatkan kebaikan dengan sebab la ilaha illallah tersebut. Dan karena la ilaha illallah tersebut. Wassawabu, yang benar adalah itlaqu ma ja'at bihi nususul kitabi wassunnah annal akhirata khairun minal ula. Mutlaqan. Yang benar adalah mengucapkan secara mutlak apa yang ada dalam dalil-dalil, dalam ayat-ayat, dalam hadis-hadis yang bukan satu, bukan dua, sekian banyaknya yang menunjukkan bahwa akhirah lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Wal ula ad-dunya. Akhirat lebih baik daripada dunia, itu sudah jelas. Bagaimana mungkin ada di dunia sesuatu yang lebih baik daripada akhirat? Secara mutlak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairun wa abqa. Lebih baik dan lebih kekal. Demikian pula disebutkan dalam ayat lainnya. Sekian banyak ayat menunjukkan bahwa akhirat lebih baik. Wa fi sahihil Hakim, dan disebutkan dalam hadis dalam sahih Al Hakim atau disebut dengan Mustadrak. Tidak perbedaan, tidak ada perbedaan. Karena mustadrak itu artinya melengkapi apa yang ada dalam dua kitab sahih. Berarti kitabnya kitab sahih. Kitab sahih itu bukan hanya sahih Bukhari dan Muslim. Ada sahih Ibn Huzaimah, ada sahih Ibn Hibban, ada sahih, termasuk sahihnya Imam Hakim. Tapi beliau memberi judul bukan hanya sahih saja, sahih yang belum ada dalam Bukhari dan Muslim. Sehingga disebutnya mustadrak ala sahihain. Hanya saja yang terkenal adalah Bukhari dan Muslim, karena mereka-mereka ini rahimahumullah wa ghafarallahu lahum dikenal dengan dalam meneliti atau dalam memeriksa tidak seteliti Imam Bukhari dan Muslim. Sehingga masih ada yang lolos hadis dhaif masuk dalam kitabnya. Sehingga tidak terkenal seperti terkenalnya kitab Bukhari dan Muslim. As-sahhu kitab ba'da kitabillah adalah sahihul Bukhari dan kemudian Muslim. Qala, disebutkan di dalam sahihul Hakim dan juga disebutkan dari Mustawrid Ibn Shaddad, qala kunna 'inda an-nabi, kami pernah bersama atau di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fadakaru, fatadakaru ad-dunya wal-akhirah. Mereka saling mengingat-ingat, yakni mempelajari dan bermudakarah, tadakarah artinya bermudakarah, tentang dunia dan akhirat. Faqala ba'duhum, berkata sebagian mereka, innama ad-dunya balagun lil-akhirah. Yang satu berkata, dunia itu adalah yang bisa menyampaikan kita ke akhirat. Fa fiha al-amal, karena padanya ada amalan-amalan. Wa fiha as-salah, di dalamnya ada salat, di dalamnya ada zakat. Wa qala ta'ifah, kelompok yang lain berkata, qala ta'ifatun minhum, al-akhiratu fiha al-jannah. Tapi di akhirat ada surga. Wa qalu ma syaa Allah. Maka berbicaralah mereka sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, mad dunya fil akhirati illa kama yamshi ahadukum ila al-yam fa adkhala asbu'ahu fihi fama kharaja minhu fa huwa ad-dunya. Fa hadha nassun بتفضيل الآخرة على الدنيا وما فيها من الأعمال. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti seorang yang berjalan ke lautan dan kemudian memasukkan jarinya, فأدخل أصبعه أو إصبعه أو إصبعه أو إصبعه أو إصبعه إلى آخر. Karena qiraah untuk jari asbu' pada hamzahnya ada tiga, boleh tiga harakat. Pada ba'nya juga boleh tiga harakat. Berarti ada berapa bacaan? Masa tiga begitu? Sembilan dong. Tiga yang awal pada satu. Yang kedua. Asba' asbi' asbu' isba' isbi' isbu' usba' usbi' usbu'. Semuanya boleh. Kenapa? فأدخل إصبعه فما خرج منه فهو الدنيا. Masukkan jarinya, kemudian keluar lagi, dilihat yang nempel di sini. Itu yang nempel di tangan, di jari, bawah bukan di tangan. Itu dunia. Sedangkan lautannya itulah akhirat. فَهَذَا النَّصٌ, ini dalil berupa nas tentang keutamaan akhirat dari dunia dan semua yang apa, apa yang ada di dalamnya. Dari sholatnya, amalan-amalannya, zakat dan lain-lainnya. ووجه ذلك أن كمال الدنيا إنما هو في العلم والعمل. Sisinya, karena kesempurnaan dunia sesungguhnya tergantung dengan ilmi wal amal, dengan ilmu dan pengamalan, bukan pengamalan saja, tapi ilmu dan pengamalan. Wal ilmu maqsudul a'mal, bahkan ilmu itulah yang dituju dengan pengamalan. Boleh saya katakan, kenapa kamu sholat, kenapa kamu puasa? Karena saya punya ilmu dengan yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai alam semesta, yang memiliki, ila akhirnya. Itu ilmu. Tayyib, ilmu ketika kita di dunia, dengan ilmu ketika kita sudah di akhirat, mana yang lebih yakin? Jelas. Sekarang sholat, beribadah, dalam keadaan punya keyakinan. Tetapi di akhirat, kamu lebih yakin dari itu karena sudah ainal yakin. La tarawunnaha. Nah, ainal yakin. Kalian akan melihat dengan mata kepala dengan keyakinan. Maka saat itu, jangankan orang-orang yang di dunianya beriman. Orang-orang yang di dunianya kafir saat itu beriman. Maka kata beliau, ingat. Keutamaan ibadah-ibadah tadi dikatakan utama karena dua hal. Ilmu dan amal. Kalau beramal tanpa ilmu, tidak ada nilainya. Beramal tanpa keyakinan ilmu, enggak ada nilainya juga. Maka ilmu wal amal. Sedangkan, yatadha'afil akhirah, sedangkan itu akan berlipat di akhirat. Tidak disuruh pun mereka sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memujinya, menyanjungnya. Ini barakallahu fikum, tanpa disuruh pun mereka beribadah. Mengapa? Karena mereka sudah melihat dengan keyakinan, dengan ainal yaqin. Fahadihi أو هذان العلم والعمل العلم مقصود الأعمال يتضاعف في الآخرة akan berlipat-lipat di akhirat bima la nisbata lima fid dunya ilaih dengan sesuatu yang tidak sebanding la nisbah tidak ada bandingnya dengan apa-apa yang ada di dunia fa innal ilma asluhu al-ilmu billahi wa asma'ihi wa sifatihi karena sesungguhnya yang namanya ilmu dasarnya adalah ilmu tentang Allah, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya. Wa fil akhirah, sedangkan di akhirat. Yankashiful ghita. Di akhirat akan terbuka semua yang tertutup. Akan terlihat semua yang tadinya tidak terlihat. Wa yasirul khabar 'iyanan. Akhirnya khabar menjadi 'iyan, jadi kenyataan terlihat. Jannah benar-benar terlihat, surga benar-benar terlihat. Bahkan ahlul jannah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang tadinya berupa ilmu menjadi 'iyan. Barakallahu fiikum. Al-ilmu darajat. Ilmu itu bertingkat-tingkat. Yang di bawah dhan, yang di bawah syak itu bukan ilmu. Keraguan. Syak sampai waham. Lebih banyak salahnya daripada benarnya. Ini ragu-ragu tapi lebih banyak salahnya. Itu semua bukan ilmu. Tetapi dhannur rajih, prasangka yang lebih kuat, itu sudah ilmu. Semakin dekat keyakinan, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Sampai pada derajat yakin. Yakin juga ada macam-macam. Ada berita yang yakin. Ada ainal yakin. Ada ilmal yakin, ada ainal yakin. Puncaknya adalah ainal yakin, yaitu ketika kita melihat akhirat. Maka ketika ilmu sudah mencapai puncaknya, otomatis ibadah pun demikian. Semua yang ada di padang mahsyar, siapapun mereka yang dulunya di dunia bermacam macam agama dan keyakinan, saat itu semuanya merata pada Allah Taala dengan ikhlas, mukhlishina lahuddin. Barakallahu fikum. Yatada'af. Wa fil akhirah yankashiful ghita wa yasirul khabar 'iyanan wa yasiru 'ilmul yaqin 'ainal yaqin. Akhirnya berubah yang tadinya ilmal yaqin menjadi 'ainal yaqin. وتصير المعرفة بالله رؤية له مشاهدة. Maka jadilah ma'rifatnya kepada Allah, pengenalannya terhadap Allah, ru'yatan, benar-benar terlihat. Wa musyahadatan, benar-benar menyaksikan. Fa'ina hadza mimma fid dunya. Maka mana bandingnya ini dengan apa yang ada di dunia? Sadaqah rahimahullah. Tepat sekali jawabannya. Dari awal pertama kayaknya mereka benar. Ini kan untuk Allah. Ini untuk kebutuhan pribadi. Jelas yang untuk Allah lebih tinggi. Ikhwan ibn na'azakumullah. Ternyata ketika ulama yang menjawab, sangat-sangat menyembuhkan. Shifa'ul alil. Wa irwa'ul ghalil. Shifa'ul alil menyembuh apa yang sakit. Irwa'ul ghalil menghilangkan dahaga. Wa amal a'malul badaniyah. Adapun amalan berupa amalan badan, fa inna laha fid dunya maqsudain. Maka sungguhnya di dunia ini ada dua tujuan. Ahaduhuma, salah satunya istighalul jawarih bitta'ah, menyibukkan anggota badan dengan ketaatan. Wa kadduha bil ibadah, dan memakainya atau menggunakannya untuk ibadah. Yang pertama. Sedangkan at-tsani ittisalul qulubi billah. Menyambung hati kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tanwiruha, dan memberikan pencahayaan pada hati, bidzikrihi, dengan mengingat Allah. Aqimish shalata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Itu tujuannya, menyibukkan badan ini agar terus di dalam ketaatan. Yang kedua, agar selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Fal awwal qad rufi'an ahli al-jannah. Adapun yang pertama sudah diangkat dari penduduk surga. Artinya sudah tidak dibebani dengan beban apapun. Bebas, sebebas-bebasnya. Baik. Dan jangan tanya rinciannya, saya tidak tahu. Biasanya orang-orang ngayal tanya, berarti ini boleh, berarti itu boleh. Kemaksiatan-kemaksiatan disebut semua. Yang oleh orang soleh gak terbayang itu. Di sini aja mereka gak mau, apalagi di jannah. Yang sudah melihat Allah Subhanahu wa taala. Secara mutlak semuanya boleh dan diangkat beban taklif ibadah. Artinya yang dirinci. Mereka tetap beribadah. tapi yang dirinci harus begini, harus begini. Tidak ada. Walihada ruya annahu idha hammu bisujudi lillahi inda tajallihi lahum yuqalu lahum irfa'u ru'usakum fa'innakum lastum fi dari mujahada. Oleh karena itu, ketika mereka dalam keadaan tersungkur sujud di hadapan Allah karena bersyukur, memujinya, Allah katakan angkat kepala kalian. Ini bukan tempat yang kalian dipaksa atau diperintahkan untuk beribadah. Wa amma maqsudut tsani. Adapun tujuan kedua, fahasilun li ahlil jannah ala akmalil wujuh. Tadi sudah kita sebutkan dua. Sisi pertama adalah untuk menyibukkan badan ini dalam keadaan selalu taat. Kedua, untuk menyambung agar selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama, untuk mengikat agar selalu taat, ini sudah dicabut oleh Allah Ta'ala di jannah. Sudah dibebaskan. Tapi yang kedua, untuk mengingat Allah, justru di dalam jannah mereka lebih ingat Allah dan selalu ingat Allah. Karena di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, di dalam jannah Allah Subhanahu wa taala, melihat segala perkara yang dulu hanya disebutkan, sekarang dilihat. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka yang kedua, ala akmalil wujuhi wa atammiha. Tujuan yang kedua, hasilun li ahli jannah, akan terjadi pada penduduk surga dengan lebih sempurna. Akmalil wujuh, dengan sisi-sisi yang paling sempurna. Wa atammiha, paling lengkapnya. Wala nisbata lima hasala liqulubihim fid dunya. Dan tidak bisa dibandingkan dengan apa yang ada di hati mereka ketika di dunia. Tidak bisa dibandingkan. لطائف القرب والأنس والاتصال إلى ما يشاهدونه في الآخرة عيانا. Tidak bisa dibandingkan dengan apa yang ada di hati-hati mereka dari sekelompok orang yang dekat dengan Allah, yang soleh, yang selalu berhubungan dengan Allah, yang selalu. Tidak bisa dibandingkan dengan apa yang mereka saksikan nanti di akhirat. Iyanan, dengan mata kepala mereka. فَتَنَعَّمَ قُلُوبُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَأَسْمَعُهُمْ بِقُرْبِ اللَّهِ وَرُؤْيَتِهِ. Maka mereka akan merasa nikmat hatinya, lezat hatinya, tenteram. Demikian pula mata-mata mereka dan pendengaran-pendengaran mereka dengan dekatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melihat atau memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, dengan mendengarkan ucapannya secara langsung. وَلَا سِيَمَا فِي أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ فِي الدُّنْيَا. Khususnya ketika mereka di waktu-waktu salat di dunia, kal jumai wal a'yad, seperti salat Jumat, salat hari raya, muqarrabina minhum yasulu dhalika lahum kulla yawmin marratain, bukratan wa ashiya. Di dunia, kegembiraan dalam beribadah pada Allah dengan benar-benar berkorban, menyembelih hewan kurban, bersedekah, mengeluarkan zakat fitrah, segala macam, itu terjadi di waktu Jumat, waktu hari raya. Sedangkan di dalam jannah, itu pagi dan sore. Selalu mendapatkan Eid. Ikhwan ibn a'azakumullah, wa fi bukratan wa asyiyah, fi salatul subhi wa salatul عصر. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يرون ربهم حظ عقب ذلك على المحافظة على صلاة العصر. Tapi dibandingkan dengan apa yang Allah berikan dari kelezatan dan ketenteraman di dalam hati, Rasulullah SAW ketika berbicara tentang penduduk surga akan melihat Rabbnya. Innakum satarawna rabbakum iyanan, dengan mata kalian. Kama tarawna al-qamara laylatal badri, seperti kalian melihat bulan di malam purnama. La tudamuna fi ru'yatihi, kalian tidak perlu berdesak-desakan dalam melihatnya. Bersih, tidak terhalang oleh sahab, tidak terhalang oleh awan sedikit pun. Kalian akan melihat Rabb kalian seperti itu. Lanjutan hadisnya, maka siapa yang bisa menjaga salat asr, hendaklah jaga. Ikhwan ibn a'azakumullah. Disebutkan, dengan kalimat siapa yang bisa menjaga salat asr dan salat fajr, lianna waqta hataini salataini waqtu liru'yat khawasi ahli jannah. Karena waktu itu bersamaan dengan waktunya penduduk surga memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukratan wa asyiya. Pagi dan sore. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ziyaratihim lahu, dan waktunya mereka berkunjung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika na'imud dzikr wa tilawatul Qur'an la yanqati' anhum abada. Demikian pula kenikmatan mengingat Allah, zikir. Dan kenikmatan baca Quran tidak akan terputus dari mereka abada. Fayulhimuna at-tasbih kama yulhimuna an-nafs. Mereka diberi ilham untuk bertasbih di jannah seperti diilhamkannya orang nafas. Enggak usah diajarin, mesti nafas. Mereka dalam surga begitu. Sudah otomatis mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Uyainah, la ilaha illallah li ahli al-jannah kal ma'il barid li ahli ad-dunya. Kata Ibnu Uyainah, kalimat la ilaha illallah bagi penduduk surga itu seperti air yang sejuk bagi penduduk dunia. Seperti minum air yang sejuk. Fa'ina laddatu dzikr lil 'arifina fid dunya min laddatihim bihi fil jannah. Maka di mana kelezatan dzikir orang-orang yang sudah tingkatnya arifin, tingkat ma'rifat di dunia, mana bandingnya dengan kelezatan mereka penduduk surga ketika bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dalam jannah. Syaitan bainahuma. Jauh sekali antara keduanya. Memang sebagian mereka, saya tidak bilang seluruhnya, sebagian mereka memang terfitnah dengan sesuatu. Gede rasa. Saya ini sudah hebat. Dikir itu rasanya nikmat sekali. Sudah mulai. Sampai berlebihan mengatakan dalam jannah cuma nikmat makan minum. Dari dunia ini dikir nikmatnya lebih tinggi. Ini barakallahu fikum. Sebagian mereka karena kebodohannya. Sebagian mereka karena memang ada GR-nya. Ada gede rasa. Sampai-sampai mereka ditawari jannah gak mau. Saya tidak mau surga. Saya maunya keridhaan Allah SWT. Saya gak pengen surga. Dan saya gak takut neraka. Ini sudah kebablasan. Sudah kelewatan. Fatabayyana bihadha. Anna qawlahu man ja'a bil hasanati falahu khairun minha. Maka jelaslah dengan ini bahwa ucapan dalam ayat tadi, siapa yang mendatangkan sebuah hasanah maka dia akan mendapatkan yang lebih baik daripadanya, yang ternyata hasanahnya adalah ilaha illallah, ala zahirihi. Ternyata itu difahami secara zahirnya. Memang ada yang lebih tinggi dari kalimat la ilaha illallah di dunia, yaitu kalimat la ilaha illallah juga, tapi di jannah. Lebih tinggi karena dasari keyakinan yang lebih yakin. Dengan ainal yakin. Lebih tinggi karena terus menerus. Lebih tinggi karena dirasakan kelezatannya langsung oleh mereka. Lebih tinggi dari segala sisinya. Sehingga la ilaha illallah tidak dikalahkan oleh sesuatu yang lain. Tapi dikalahkan oleh sesuatu la ilaha illallah yang sama di dalam jannah. Yang tadi sudah digambarkan. Diilhamkan pada mereka seperti nafas. Dan sejuknya mereka rasakan seperti meminum air yang sejuk. Fa'inna sawab kalimat tauhid fi dunya an yasila sahibuha ila qawliha fil jannah. Karena balasan kalimat tauhid di dunia adalah bahwa dia akan sampai nanti sahibuha, pelakunya, kepada kalimat la ilaha illallah juga di dalam jannah. Yang nilainya lebih tinggi, keyakinannya lebih tinggi, hikmahnya lebih tinggi, kelezatannya dirasakan lebih tinggi. Alal wajhi alladhi yaqtassu bihi ahlal jannah. sesuai dengan apa yang dikhususkan bagi ahli jannah. Wa bi kulli hal, فالذي يحصل لأهل الجنة من تفاصيل العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ومن قربه ومشاهدته ولذة ذكره هو أمر لا يمكن التعبير عن كنهه في الدنيا بكل حال. Atau dengan istilah kita yang lebih familiar, ala kulli hal, yang terjadi bagi penduduk surga dari rincian ilmu mereka kepada Allah, pengenalan mereka terhadap nama-namanya dan sifat-sifatnya dan afalnya, dari dekatnya mereka dan persaksian mereka dengan pandangan mereka, waladzati dzikrihi, dan lezatnya mengingat Allah, itu amrun la yumkinu ta'bir, itu perkara yang tidak mungkin bisa diungkapkan. An kunhihi, tidak bisa diungkapkan keadaannya di dunia sekarang ini. Kayak apa? Kayak ya, sulit. Akan dirasakan bagi ahli jannah nanti yaumul qiyamah. Akan dirasakan bagi seluruh makhluk ketika dibangkitkan yaumul qiyamah. Mereka akan merasakan keyakinan. Lianna ahlaha lam yudrikuhu ala wajhi. Karena orang-orangnya belum mencapainya sesuai dengan sisinya. Bagaimana mau diterangkan kayak apa? Dari sini atau dari kelas kita aja ke kelas para zuhad, itu sudah sulit untuk kita merasakan apa yang mereka rasakan. Kayaknya betul-betul mereka tuh nikmat sekali dengan ibadah. Apalagi langsung kepada Rasulullah SAW. Beliau sholat sampai bengkak kakinya. Sampai dikatakan oleh Aisyah, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah diampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang? Iya. Walimada? Mengapa? Untuk apa ini semua sampai seperti ini? Afala akuna abdan syakura? Kalau aku diampuni dosanya, tidakkah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur? Ikhwan ibn a'azakumullah, artinya, untuk menggambarkan bagaimana keyakinan di dalam jannah, bagi penduduk surga, itu sulit untuk digambarkan dengan kata-kata. Bal huwa mimma la aynun ra'at. Bahkan itu termasuk di dalam apa yang disebutkan dalam hadis, bahwa dalam surga itu ma la aynun ra'at, wa la udunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Di dalam surga ada sesuatu yang la aynun ra'at, tidak pernah dilihat mata. Wala udunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik di benak manusia. Bagaimana mau diterangkan? Dulu ketika kita mendapatkan hadis ini, yang kita bayangkan adalah indahnya jannah, sulit untuk dibayangkan karena tidak pernah dilihat oleh mata. Kita membayangkan seindah-indahnya surga, lebih indah. Ketika kita membaca tentang jannah yang ada istananya dari zamrud, permata hijau. Demikian pula ininya semua serba hijau. Membayangkan. Tapi apa yang kita bayangkan pasti salah. Karena dikatakan mala ainun ra'at. Mata enggak pernah ada yang lihat. Demikian pula termasuk ternyata di sini yang mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, bukan hanya itunya, termasuk yang dirasakan oleh mereka saat itu, dan mereka sangat merasa nikmat menyebutkan la ilaha illallah dan bertasbih subhanallah subhanallah, itu seperti air yang sejuk. Itu seperti apa? Enggak terbayangkan, enggak terpikirkan saat ini. Merasa nikmat dengan menyebut nama Allah, merasa nikmat dengan berzikir pada Allah, merasa nikmat memandang wajah Allah, ila akhirih. Wallahu ta'ala al-mas'ul an la yahrimna khayra ma 'indah bi sharri ma 'indana bi mannihi wa karamihi wa rahmatihi. Amin. Allah lah yang kita minta agar jangan kita terhalang kebaikan apa yang ada di sisinya, Jangan sampai kami terhalang dengan syarri ma indana, dengan kejelekan apa yang ada pada kami, dengan pemberian Allah dan kemuliaannya dan rahmatnya. Amin. Wal narji ila syarhi hadis. Kita kembali kepada syarah hadis. Izhadu fi dunya yuhibbukallah. Maka zuhudlah di dunia, Allah akan cinta kepadamu. Fahadha al-hadis yadullu ala anna Allah yuhibbu zahidina fi dunya. Bahwa Allah suka dengan orang-orang yang zuhud di dunia. Qala ba'du salaf, berkata ba'du salaf, qala al-hawariyun li Isa alaihi salam, ya ruhallah, alimna amalan wahidan yuhibbun Allah azza wa jal alaih. Wahai ruhallah, kata hawariyun kepada Isa alaihi salam, ajari kami satu amalan yang Allah akan cinta kepada kami karena amalan itu. Qala abghidu dunya bihubbikum yuhibbukumullahu azza wa jal. Bencilah kamu kepada dunia, Allah akan cinta kepada kalian. Azza wa jal. Ini disebutkan riwayatnya dan sanadnya. Wallahu ta'ala a'lam. Biasanya minal israiliyat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa qadamma Allahu ta'ala man yuhibbu dunya yu'thiruha 'alal akhirah. Dan Allah juga mencerca mereka yang lebih mencintai dunia daripada akhirat. Kalau sukanya, Allah sudah katakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatirul muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal an'ami wal har. Sudah memang diindahkan oleh Allah syahwatnya manusia ini suka kepada para wanita, pada anak-anak, kepada harta benda, kepada emas dan perak, kepada ila akhirnya. Tetapi orang yang zuhud sudah dibahas kemarin, mereka lebih mementingkan akhirat daripada dunianya. Maka siapa yang lebih mementingkan dunia daripada akhirat, Allah cerca. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadarunal akhirah. Tidak sekali-kali. Bahkan kalian lebih senang, lebih suka dengan apa yang disegerakan. Ajilah yang disegerakan di dunia. Wa tadarunal akhirah. Dan kalian meninggalkan akhirat. Ini mengalahkan akhiratnya dengan kesukaan pada dunia. Qala wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dalam ayat lain, dalam surat Al-Fajr, kalian cinta kepada harta hubban jamma, dengan kecintaan yang sangat. Demikian pula disebutkan dalam Al-Ajiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu suka pada atau sangat suka kepada kebaikan. Fal muradu hubbul mal, yang dimaksud di situ adalah hubbul mal, cinta pada harta. Manusia ini sangat cinta kepada harta. Fa idza dhamma man ahabba ad-dunya dalla ala madhi man la yuhibbuha. Siapa yang dicerca oleh Allah karena cinta dunia, berarti yang dipuji adalah yang tidak cinta dunia. Bal yarfuduha wa yatrukuha, bahkan mereka menolaknya dan meninggalkannya. Wa fil musnad, di dalam musnad dan juga sahih Ibn Hibban dari Abi Musa, dari Nabi SAW, qala man ahabba dunya adarra bi akhiratih. Siapa yang lebih suka dunia, maka akan rusak akhiratnya. Dan siapa yang lebih suka akhirat, adarra bi dunyahu, akan jelek dunianya. Fa'atiru ma yabqa ala ma yafna. Maka lebihlah kalian pilih apa yang kekal daripada apa yang sirna. Yabqa, yang kekal. Yafna, dari kata fana, hancur. Pilihlah yang kekal daripada yang fana. Orang cinta dunia, akhiratnya rusak. Mementingkan akhirat, dunianya rusak. Bagaimana? Oh, dua-duanya. Kalimatnya seperti ini. kalau ini yang kalian cari, ini akan rusak. Kalau kalian cari yang ini, yang itu akan rusak. Pilih yang mana? Asiru ma yabqa ala ma yafna. Pilihlah apa yang kekal daripada apa yang sirna. Tapi hadis ini munqati'. Walaupun Ibn Hibban memasukkannya dalam kitab sahih. Hadza kama qulna. Ini seperti apa yang kita katakan bahwa Ibn Hibban rahimahullah wa ghafarallahu lahu dikenal tasahul dalam menyaring, saringannya kurang rapat sehingga masih lolos beberapa hadis yang baik. Hadis ini munqati', terputus sanadnya. Wa fil musnadi wa sahih Ibn Hibban an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba ad-dunya ila akhirih. Wa fil musnad was-sunan Ibn Majah. Dalam musnad dan sunan Ibn Majah dari Zaid bin Thabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanati ad-dunya hammuhu. Siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, hammuhu, yang paling dipentingkannya. Farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Niscaya Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah akan kacaukan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah jadikan kemiskinannya selalu ada di depan matanya. Wa lam yatihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu, sedangkan tidak datang padanya dunia kecuali apa yang sudah dicatat. Dia mementingkan dunia dan urusannya yang paling penting bagi dia adalah dunia. Urusannya dijadikan oleh Allah berantakan. Kemiskinan selalu terbayang-bayang di depan matanya. Sedangkan yang didapat dari dunianya tetap apa yang sudah Allah catat. Wa man kanatil akhirah niyatahu. Dan siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya yang paling dia pentingkan. Jama'allahu lahu amrah. Allah akan kumpulkan semua urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih. Allah akan jadikan kekayaan di dalam hatinya. Kalau sudah kekayaan ada dalam hatinya, dia akan selalu merasa tentram bahagia apapun yang dia miliki. Atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Datang padanya dunia dalam keadaan dia tidak menghendaki. Wa kharaja Tirmidzi min hadis Anas marfu'an bima'nahu. Dikeluarkan oleh Tirmidzi juga dari hadis Anas secara marfu semana dengan ini. Wa min kalami Jundub ibn Abdullah as-sahabi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, hubbu dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah pokok dari segala macam kesalahan-kesalahan. Wa ruwiya marfu'an, dan diriwayatkan pula marfu'. Ini ucapan Jundub atau diriwayatkan marfu' pada Nabi. Ruwiya anil Hasan mursalan, diriwayatkan dari Hasan secara mursal. Segala macam dosa, kemaksiatan, dan segala macam kejelekan, biasanya pokoknya adalah hubbud dunya. Hubbud dunya, silakan lihat. Pembunuhan, perampokan, kejahatan, hasad, dengki, iri, itu semua urusannya dunia. Semua berkait dengan dunia. Qala al-Hasan man ahabba dunya wa sirratahu kharaja hubbul akhirah min qalbih. Kata al-Hasan al-Basri rahimahullah, siapa yang mencintai dunia dan kesenangan dunia, maka akan keluar kecintanya pada akhirat dari hatinya. Akan keluar. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.